بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Kita mulai kajian ada wa dawa dan pembahasan korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Halaman ke-57 untuk kita. Allah. Jadi di sini membahas tentang afwillah, pemaafan dan ampunan dari Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala disifati dengan kemaha rahmatan, kemaha lembutan, juga maha pengampun dan maha pemurah. Tapi banyak orang dari sisi itu, mereka tertipu oleh pikiran mereka sendiri bahwasanya karena rahmat Allah itu sangat luas sehingga tidak masalah jika mereka bermaksiat. Ya, itu banyak yang beralasan dengan rahmat Allah. Kita mulai perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Anda baca dulu Arabiknya. Wa katsirun minal juhali i'tamadu 'ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi wa dhayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul 'iqab. وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kathirun minal juhal, banyak dari orang yang bodoh, i'tamadu ala rahmatillah, beri'timad, bersandar pada rahmat Allah. Bersandar pada rahmat Allah itu malah justru wajib, bentuk tawakal dan bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa karami, jadi wa afwi, bersandar juga pada ampunan Allah, pemaafan dari Allah. Wa karami, dan bersandar pada kemurahan Allah. Tetapi bukan dari sisi bersandarnya mereka terhadap rahmat, ampunan dan kemurahan Allah yang tercela, tetapi mereka mengiringi persandaran tersebut dengan tadhi' wa dhayya'u amrahu wa nahyahu. Mereka menyandingkan bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah dengan mengabaikan perintah dan larangan. Jadi berbuat semaunya, ya, melanggar peraturan, namun bersandar pada rahmat, ampunan, kemurahan Allah. Ibarat kalau misalnya kita punya pemerintahan, pemerintah, punya presiden dan para menteri, mereka ini sangat baik, sangat-sangat baik, ya. Tetapi kita, ya, kita selagi mengharapkan kebaikan mereka, kita berbuat sesuatu yang merugikan negara misalnya, dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan negara. Nah, kan ibarat apa? Penjilat atau semacamnya, kan. Ini yang dibahas di kitab ini atau di halaman ini. Sebagian orang mereka tidak peduli dengan amr dan nahi. Tetapi dengan ketidakpedulian mereka, mereka tetap bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah. Wa nasu annahu syadidul 'iqab. Mereka lalai terhadap kenyataan bahwasanya Allah syadidul 'iqab, siksa Allah yang sangat pedih. وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Bahkan siksanya Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Ada dua, berarti ada dua poin kelalaian orang-orang ini, ya, yaitu poin pertama, Allah Ta'ala memiliki iqab yang syadid, hukuman yang pedih. Itu poin yang dilalaikan. Poin kedua yang dilalaikan, bahwasanya jika Allah Ta'ala menghendaki siksa pada orang yang berbuat dosa, maka tidak mungkin bisa ditolak. Ya. La mani'a lima ataita. Tidak ada pencegah kalau misalnya memang engkau ingin memberikan. Di antara memberikan azab, maka tidak ada yang bisa mencegah. Jadi dua poin ini, dua poin kelalaian mereka. Sehingga akibat dari lalai akan dua poin ini, mereka pun mengabaikan perintah dan larangan, tapi masih saja mengharapkan rahmat, ampunan, dan kemurahan. Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'al israri 'ala dhanbi fa huwa kal mu'anid. Ini kaidah. Man i'tamada, barang siapa, yaitu orang yang bersandar 'ala al-'afwi, bersandar pada ampunan Allah, ma'al israri 'ala dhanbi, tetapi diselingi dengan israr. Israr itu artinya terus menerus. Ya, jadi ada istilah namanya israr. Hamzah, sod, ra, alif, ra, asr, ra, yusiru, israran. Yang maknanya adalah terus-menerus. Terus-menerus pada apa? Al-israr ala dhanbi. Terus-menerus berbuat dosa. Ya, terus-menerus berbuat dosa. Israr ala dhanbi, fahuwa kalmu'anid. Orang yang bersandar pada ampunan Allah tetapi terus-menerus berbuat dosa, bahwa akan mu'anid, maka dia seperti seorang mu'anid. Mu'anid itu adalah orang yang membangkang, orang yang membangkang layaknya seorang pembangkang. Jadi orang yang bersandar pada rahmat, ampunan, kemaafan dari Allah tetapi tetap jadi dia konsisten, itu masuk akal kalau misalnya dia terus-menerus berbuat dosa dan sambil mengharapkan ampunan Allah, bagaimana Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ya, jadi israr dalam dzan, terus-menerus perbuatan berbuat dosa itu menghalangi ampunan Allah justru. Kemudian qala ma'ruf, seorang bernama Ma'ruf berkata, rajauka li rahmati man la tu'tihi man la tuti'uhu min al-khidlan wal humq. Rajauka, harapan kamu, li rahmati man la tuti'uhu, harapan kamu terhadap rahmatnya zat yang tidak kamu patuhi justru itu, min al-khidlan, merupakan kebodohan, wal humq, dan kehinaan atau kedunguan. Harapan Anda terhadap Allah yang Anda tidak patuhi itu adalah kebodohan dan kedunguan. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man qata'a 'udwan minka fid dunya bi saraqati thalathati darahim la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwin min hadha. Siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham, janganlah merasa aman, jangan pernah merasa aman, sebab mungkin saja hukumannya di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Dia udah dipotong tangannya, dapat hukum had. Dapat hukum had. Kalau misalnya kita kan pikirannya, seorang kalau sudah mendapatkan hukuman had karena motong, karena mencuri, atau karena berbuat zina, atau karena berbuat bughat, yaitu memberontak, ya, atau menjadi begal, ya, tapi begal tidak ada hadnya. Di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Jadi jangan merasa teman sudah dihapuskan dosanya, tapi ya harusnya apa, benar-benar istighfar terus, benar-benar terus istighfar. Masya Allah Khalid. Fadlul Khalid. Jadi sekali lagi kita bilang, siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham, ya itu kan had, itu kan ada batasannya sampai dia dipotong tangannya. Jangan pernah merasa aman. Berarti kalau kita udah dihukum di dunia dengan hukuman had, itu belum mengamankan posisi kita di akhirat. Sebab mungkar waqil al-Hasan, ada seseorang naraka tawil al-buka, wahai al-Hasan, kami lihat kamu itu sering banget menangis, kami melihatmu sering menangis. Maka qala Hasan, berkata Hasan, akhafu ani, kenapa ya Hasan kamu sering menangis? Al-Hasan menjawab, ku Allah Ta'ala melemparkanku ke dalam neraka sedang dia tidak peduli. Itu Al-Hasan al-Basri berpikir seperti itu. Aku takut Allah melemparkan saya takut Allah melemparkan saya ke dalam neraka dalam keadaan Allah Ta'ala tidak lagi peduli sama saya. Pernah kita bayangkan separ jauh. Misalnya sebelum tidur atau ketika tidur kita terlena sama kita. Nah itu yang dirasakan oleh Al-Hasan sehingga sering sekali Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menangis. Wa kana yaqul, ia juga pernah berkata, inna qauman alhani fi'atnya, terdapat suatu kaum yang mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka sendiri akan ampunan Allah. Sebab di sini mengharapkan ampunan Allah namanya harapan yang baik. Bisa saja itu hanyalah angan-angan. Bisa aja itu hanyalah angan-angan. Sehingga tinggal dunia akibat dari apa? Angan-angan aja, amani. Kita tahu ada amani dalam alam Islam atau dalam bahasa ada yang namanya amani, ada yang namanya roja. Roja itu yang ditingkahi setelahnya langkah konkret untuk tujuan itu. Tapi ini itu adalah angan-angan. Dia berharap, tetapi tidak disikapi setelahnya langkah konkret untuk menuju apa yang terharap. Nah, orang ini, orang kaum ini dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah di sini. Jangan di kitab. Nah, kaum yang dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah. Karena dilalaikan, maka mereka pun meninggal dunia tanpa bertaubat. Karena berbuat apa tadi, israr terhadap dzanb, terhadap dosa. Terus-menerus berdosa. Ya. Salah seorang berkata, yaqul ahaduhum, seorang dari mereka, yaitu dari salaf berkata, la'anni uhassinu dhanna bi rabbi وكذب. لو أحسن الظن، لو أحسن الظن لأحسن العمل. Hal ini disebut, kenapa, kenapa, kenapa kayak gitu? Kenapa kok ada harapan, ada angan-angan untuk diampuni Allah, tetapi meninggal dunia tanpa pernah bertaubat? Disebabkan saya berbaik sangka kepada Rabb saya. Oh, bisa gitu? Bukankah kita diminta di surah Allah, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah dalam hadis. Tapi kok di sini kok berbaik sangka kepada Allah malah tercela? Nah, hal ini disebabkan aku berbaik sangka kepada Rabbku, namun ternyata merupakan pernyataan dusta. Jadi enggak semua klaim kita tentang harapan kita kepada Allah itu enggak semuanya benar. Ternyata ada kadang berdusta kita. Saya pas, saya ikhlas, saya tawakal kepada Allah. Tapi kenapa kok disebut bohong? Sekiranya orang itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah, tentu akan memperbaiki amalannya. Nah, berarti orang yang bilangnya berbaik sangka kepada Allah, namun dia tetap buruk amalannya, ini berarti dusta. Ya gak? Saya bilang, insya Allah lah. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan saya rezeki. Saya berbaik sangka kepada Allah. Tapi dia gak pernah kerja. Dibohong berarti. Ya kan? Nah, berarti berbaik sangka kepada Allah itu tidak sekedar harus ada amalan yang diperbaiki, dan dia saleh, maka dia hanyalah, itu hanyalah kedustaan. Tapi tolong di SMS sini kasih tahu alamatnya, atau bila boleh antum telepon aja. Tapi di luar. Oke. Kemudian di sini seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kami sampai hati kami hampir terbang?" Jadi gimana nih? Kalau misalnya kita berkumpul dengan ada orang-orang kaum, ya, ini khairan di tempat Andi putus. Tempat kita di sini masjid. Apa namanya? Sudah pun silangkap tadi ya. Masuk aja gitu sudah. Nanti kita musola. Kalau mau ada HP yang buat telepon silakan sih. Seorang laki-laki di sini bertanya, "Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat ketika kami berkumpul dengan suatu kaum yang bikin kita takut sampai lembang? Tanya aman dengan suatu ketakutimu menemukan rasa aman, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu merasa aman, namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan." Wah, ini kalimat yang bagus. Kamu sampai itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu nyaman, merasa aman, namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan. Jadi, berteman dengan teman-teman yang soleh dan menasihati dan mengungkap keburukan kita atau aib kita, itu lebih baik daripada berteman dengan para penjilat yang mengungkap kebaikan-kebaikan kita, tapi ternyata ada udang di balik batu. soal ini antum jadi ya saya sesuai ya. Mata ini tadi ada di sana. Baik, kita lanjutkan. Wa qad sabata fi sahihain, disebutkan dalam sahihain dari yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabu batunihi fayaduru finnar kama yadhah fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar fayaqamurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhakum 'anil munkar wa atih. Masyaallah, ini hadis keras. Seorang pria didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, isi perutnya terburai. Ini bayang di neraka isi perutnya terburai dan ia berdai yang batu penggiling gandum. Ia dikerumuni oleh penghuni neraka berkata, "Tuyu, apa yang terjadi? Perlu waktu di dunia menyuruh kami berbuat kebaikan dan mencegah kami dari perbuatan keji." Ia menjawab, "Sesungguhnya aku dahulu menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Aku pun mencegah kalian dari berbuat keji, namun aku malah melakukannya." Keras ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini bagi kita, terutama dai, ustaz, kiai, dan seterusnya, tanggung jawabnya itu sangat berat. "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Apakah kalian memerintahkan manusia dengan sedangkan kalian malah justru lupa akan kalian membaca? Apakah Imam Ahmad menyebutkan hadis Abu Rafi', ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan Al-Baqi' lalu berkata, cis maksudnya kata ini menunjukkan rasa tidak suka dan benci. Beliau, aku mengira ucapan tersebut ditujukan kepadaku karena ketika lalu melihat kuburan itu, lalu teguran juga nih. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini teguran, misalnya ada orang atau pihak musola atau masjid, pengurus zakat, amil zakat, nilep dari zakatnya tanpa kesepakatan. Kan kalau misal memang sudah diatur, misalnya amil zakat sekian, kan nggak masalah. Tapi ini ada amil zakat yang ngambil, misalnya ngambil berasnya 2 liter misalnya. Nah, itu ancaman di sini karena nyuri. Nah, dia mencuri, biasa jadi salah satu harta zakat. Mungkin dalam musnad Imam Ahmad Malik pada malam Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Alhamdulillah. Bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapakah mereka? Mereka adalah Jibril. Dan para malaikat menjawab, afwan, mereka, astagfirullahaladzim. Mereka itu Jibril dan para malaikat menjawab, para khatib dari umatmu di dunia. Oh, tukang khutbah. Ramah. Kajian. Mereka untuk melakukan kebaikan. Namun mereka berat. Tidakkah mereka tahum al-fal yakhmusuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haulai ya Jibril. Faqal haulai alladhina kanu ya'kuluna luhum an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Tatkala aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku pun bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Yang menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia itu. Mata mereka. Da'i. Mengamalkan banyak sekali hukumnya dua ini aja. Sebutkan pula dalam itu Ustaz Ahmad dari Anas bin Malik yang mengatakan kau ya Allah, dan beriman kepada apa yang kau bawa ya Rasulullah. Apakah kau masih mengkhawatirkan kami? Kepada kami seperti ini, itu sahabat kayak gitu. Maka beliau berkata, menjawab, na'am, iya, saya khawatir terhadap kalian. Kenapa? Innal quluba baina isba'aini min asabi'illah. Hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Hati itu, walaupun kita memilikinya, ya, tetap sehingga bagaimanapun kita tidak tahu apakah ada yuqallibu haikannya sesuai itu lam ara mikaila dhahikan qat wala ma dhahika mundhu khuliqatin nar. Rasulullah berkata kepada Jibril, mengapa aku belum pernah melihat malaikat Jibril itu tertawa sedikit aja ketawa gitu. Maka Jibril menjawab, Jibril menjawab nih, ma dhahika mundhu khuliqatin nar. Menjawab tentang dirinya nih. Dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Jadi besar ya jin mereka Jibril alaihi salam. Besar dan enggak pernah tertawa setelah tidak jalan Allah SWT yu'ta min nari sibab hal marra bika na'imun qad fa yaqul la wallah ya rab wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fa yusbaghu fil jannati sibab fa yuqal la ya ibn adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika shiddatun qad fa yaqul la wallah ya rab ma marra bi bu'sun qad wa la ra'aitu shiddatan qat. Salah seorang di neraka paling lantas ia dicelupkan nanti di dalam neraka. Loh, sekali celupan lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat suatu kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan suatu kesenangan? Ia menjawab, demi Allah tidak pernah. Wah, di sini dia sudah dikasih banyak kesenangan, dia dicelupkan di neraka. Boleh tanya, kamu pernah melihat kebaikan? Ia menjawab, tidak pernah ya Rob. Kemudian selanjutnya dihadirkan salah seorang yang dicelupkan ke dalam surga sekali celupan ada karan mengalami pendapat tidak pernah aku tidak heran dan kufur kita di dunia itu sangat berpengaruh nanti sehingga misalnya ketika kita mendapatkan kesenangan di dunia maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya sehingga nanti ketika ditanya kepada Allah ketika nanti di akhirat maka kita tidak dicelupkan di neraka. Jadi orang-orang yang nikmat itu nanti akan dicelupkan di neraka dan mereka akan kufur terhadap nikmat tersebut sampai di neraka. Ini aromanya agak kurang bagus karena kalau udah musim hujan apa gotnya agak ini beraroma ya. Baik. Insyaallah untuk pagi ini ada pada serakan lagi.